Ba-ha Ta-ha Ja-ha Ha-ja-ba Ha-ba-ba Ha-sa-sa Ha-ja-ja Ba-ha-ha A-ba-ta-sa-ja-ha Tayyip Nukra jami'an Ha Ha Ba ha Ba ha Ta ha Ta ha Ja ha Ja ha Ha ja ba Ha ja ba Ha ba ba Ha ba ba Ha sa sa Ha sa sa Ha ja ja Ha ja ja Ba ha ha Ba ha ha A ba ta sa ja ha Abata sajaha. Sekarang huruf kha. Darsul sadis kha. Kita ucapkan bersama-sama kha kha kha kha. Kalau ini agak apa ada kotornya. Kha kha kha kha. Akh akh kha akh akh kha akh kha. Kha kha ka ka ka kha ta kha ja kha ja kha sa kha sa kha ha kha ha kha kha ba ta kha ba ta kha ba ba kha ba ba kha ba a kha ba a kha ba sa kha ba sa A ba ta sa A ba ta sa Ja ha kha Ja ha kha Ja ha kha Ja ha kha Nah Begini Kha Ta kha Ta kha Ta kha Ja kha Ta kha Ha kha Kha ba ta kho ba ba kho ba a kho ba fa a ba fa fa ya ha kho nah terus kho ta kho ya kho sa kho ha kho kho ba ta kho ba ba kho ba a kho ba sa a ba ba sa ja ha kho nah ta kho ja kho sa kho ha kho kho ba ta kho ba ba kho ba a kho ba sa A ba ta sa ja ha kha. Nah, terus. Kha ta kha ja kha ta kha ha kha kha ba ta kha ba ta kha ba ba kha ba a kha kha ba a kho ba ta a ba ta ta ja ha kho kho ta kho ja kho sa kho suaranya ha kho suaranya pak Abah Hanifa suara yang pertamanya samakan dengan yang kedua sa kho ha ha kho kho ba ta kho ba ta kho ba ta nah kho ba ba kho ba putus putus kho kho ba a ayo kho ba ta nah a ba ta ta ja ha kho nah terus

Ada sebagian lidah yang juga memang sudah pasif ke situ. Di kita juga ya. Nah, jadi beda, bukan yang da-nya tapi da. Nah, memang harus biasa nih. Da. Da. Terus ya. Da. Da. Da. Da. Ha. Da. Sa. Ha. Da. Sa. A. Da. Da. Ya. Da. Da. Ba. Da. A. A. Da. Da. Ho. Da. Da. A. Da. Ta. Sa. Ya. Ha. Ho. Da. Nah, yang penting antum ingat itunya, makhraj, kemudian terus saja latih makhrajnya di situ. Kena keluar nanti kalau misalnya enggak pas, pas-pasin aja dulu lagi. Terus pas lagi kalau udah terbiasa mudah-mudahan tepat. Terus gitu. Ketika mengeluarkannya itu di situ terus. Terus. Ya. Ta ja. Awas, dari mana itu? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nah, di mana itu lidahnya? Di lidah ujung. Ah, kemudian ke mana? Ke gigi. Ya. Coba. Ja. Nah, terus. Ta ja. Antum atur-atur aja ini. Lidahnya terus. Ta ja ta. Ha ja ta. Ah, cuma yang harus diperhatikan apa? Tidak ada hamas di sini ya. Tapi jahar syiddah. Tertahan. Da. Da. Makanya nanti kalau mati ad. Ada pantulan ad. Kalau ta ad. Ada ini apa angin aca at aca kalau ada ada terangan terus ada ba ada sa ada ba ja ba da a da da ho da da a ba ba sa ja ha ho da. Baik, al-muhim penempatannya dicoba dirasakan ya, dauknya bermain biar nanti oh di sini. Terus kalau pas udah nempel keluarnya mundur lagi betulkan lagi terus. Da, ta, da, ha, da, ba, ha, da, sa, a, da, ba, ja, da, ba, da, a, da, da, ho, da. A ba ta sa ja ha ho da. Nah, terus. Da da da ha da ba. Nah. Ha da da ha da ba ja da da ba da ha ha da da ho da da ha ba ta ta ja ha ho da. Nah, terus. Da ha da ha da ba ha da ta a da ba ja da da. Nah. Ba da a da da ho da da a ba ta ta ja ha ho da da ba da ha da ba ha da sa a da ba ja da da ba da a da da ho da da a ba sa sa ja ha ho da da, ta da, ha da ba, ha da ta, a da ba, ja da da, ba da a da da, kho da da, a ba ta sa, ja ha kho da. Da, ta da, ta da, ha da ba, ha da ta, a da ba, ja da da, ba da a da da, ja da da, kho da da, a ba ta sa, ja ha kho da. Genial. Da. Da. Da. Terus. Ha. Da. Ha. Da. Ha. Da. Ba. Ha. Da. Ba. A. Da. Ba. Ja. Da. Da. Ba. Da. A. A. Da. Da. Kho. Da. Da. A. Ba. Ta. Ta. Ja. Ha. Kho. Da. Kita masuk huruf za ya. Kalau sekarang di mana? Di ujung lidah dengan ujung gigi, gigi seri atas. Ya, ujung gigi gigi seri atas, gigi seri. Za. Al za. Al. Al za. Al za. Za. Za. Da za. Da da da da da ta da ta da sa da sa da ja da ba ja da da sa da sa da ja ba da ja ba da a kho da a kho da da ba ha da ba ha a ba ta sa a ba ta sa ja ha kho ja ha kho da za da za da za da za Pak Abu Nabil za za da za da za da za nah ta za sa za ja za ba da da ja ba da a kho da awas panjang za ba ha a ba ta sa ja ha kho da da da za terus da za siapa nggak ada siapa da za za ta za sa za ja za ba sa za ja ba za a kho za za ba ha a ba za sa ja ha kho za za terus za da za sa za sa za na ja za ba na sa za ja ba za a kho za za ba ha a ba sa sa ja ha kho da za na yes. Ke sebelah kanannya. Sok, enggak apa-apa, santai dulu. Da. Da da. Ta da. Ta da. Ya da ba. Ta da. Ya ba da. A ho da. La ba ha. A ba ta ta. Ja ha ho da da nah. Terus da da da ta ta da sa da za za za za za da za za. Jangan terlalu tertutup. Za za. Ja-ba-za-a-kho-za-za-ba-ha-a-ba-ta-za-ja-ha-kho-da-za. Nah, terus. Za-da-za-ha-za-sa-za-ja-za-ba-sa-za-ja-ba-za-a-kho-za-za-ba-ha. A-ba-ta-ta-ja-ha-kho-da-za. Nah, terus. Da-da-da Ta-da Fa-da Ja-da-ba Fa-da Ja-ba-da A-kho-da Da-ba-ha A-ba-ta Ja ha kho za za. Yes. Za da da ta da sa za ja za ba sa za ja ba za a kho za za ba ha a ba ta sa. Ya ha kho da za. Nah, nakra jami'an min ja. Ja, tafadhal. Ja ja. Ta ja ja. Ta ja ja. Terus ba ja ja. Ta ja ja. A ja ja. Ja ta ja. Ja, ja, ja, ja, ja ba ba. A ba ja. Ba a ja a ba ta ta ja a ba ta ta ja ha ba a ta a ja ha ja ba ha ba ba ha ta ta ha ja ja ba ha ha a ba ta ta ja ha kho ta kho ja kho ta kho ha kho kho ba ba kho ba ba kho ba a kho ba ba a ba ta ta ja a kho da da da da ha da da ha da da a da da ja da da ba da a da da kho da da a ba ta da ja a kho da da da da ta da sa da ja da da sa da ja da da a kho da da a ba ta ta ja a kho da da. Nah, itu terakhir